Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Saudaraku sekalian, demikian anak-anakku sekalian, para penuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, bertambah keimanannya, dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Wasoyal Aba Lil Abna. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat atau ilmu nafi', dan mudah-mudahan dapat kita realisasikan dengan amal. Terakhir dari pertemuan kita, kita masuk kepada pelajaran yang keempat berkaitan dengan hak kedua orang tua. Kita akan lanjutkan materi yang tersisa. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik. Berkata Asy-Syaikh Muhammad Syakir rahimahullahu taala, ya bunayya, undur ila at-tifl as-saghir wa ila isfaki abawaihi alaihi wa atina'ihima bisihhatihi wa ta'amihi wa syarabihi wa maladzihi fi laylihi wa naharihi wa sihhatihi wa saqamihi ta'lamu miqdar ma qasa abawaka fi tarbiyatika hatta balagta mablagar rijal. Wahai anak-anakku, para penuntut ilmu, wahai kalian yang di pundak kalian agama Allah dan ilmu syariah yang mulia, lihatlah kepada keadaan anak kecil, lihatlah keadaan mereka di masa kecil mereka. Undur ila tiflis sogir, lihatlah keadaan anak kecil, atau lihatlah anak kecil tersebut. Wa ila isfaki abawaihi alaihi, dan lihatlah bagaimana kasih sayang kedua orang tuanya ataupun perhatian orang tuanya kepadanya. Waktina ihima, dan bagaimana keseriusan mereka, kesungguhan mereka, bisihatihi, dengan sehatnya anak kecil ini, anak mereka. Wata'ami, dengan makanan mereka. Wasyarabihi, dengan minuman mereka. Wamalladhihi, dan dengan apa yang mereka merasakan dari apa saja yang baik, nikmat bagi mereka. Fi lailihi wa naharihi, dalam sehari semalamnya. Wasihatihi wa saqamihi, demikian pula dalam kesehatannya dan sakitnya anak kecil tersebut. ta'lam, maka dengan ini kamu mengetahui miqdara maqasa abawaka, engkau mengetahui kadar beban dan keberatan atau apa yang dipikul oleh kedua bapakmu atau kedua orang tuamu, abawaka, di dalam mentarbiahmu, mendidikmu, fitarbiatika, hatta balagta mablaghar rijal, sampai kemudian engkau menjadi seorang yang dewasa. Sebagaimana disebutkan, kita dulunya tidak ada, kita dulunya dari air yang hina. Kemudian terlahir dengan tanpa daya, tanpa kekuatan. Sebagaimana halnya seorang anak bayi, anak kecil. Dalam masa yang sangat rentan dengan semua keadaannya, kesehatannya, makanannya dan minumannya, pertumbuhannya, terus dalam pengawasan sang ayah dan sang ibu atau kedua orang tuanya. Setiap hari, filailihi wa naharihi, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kesungguhan, orang tua membesarkannya, melindunginya, menaunginya. Tidak ada kata lelah di sisi mereka. Tidak ada kata menyerah bagi mereka. Prinsip bagi mereka, walaupun mereka tidak makan dan minum, anak mereka makan dan minum. Prinsip bagi mereka, walaupun mereka tidak mempunyai apa-apa, tapi anak mereka harus terpenuhi dari kebutuhan-kebutuhannya. Dengan demikian, anak itu pun mendapatkan kebaikan dari orang tuanya, mendapatkan penuh perhatian dan kasih sayang. Sehingga, kalau sudah seperti ini, kadar mereka benar-benar besar. Apa yang mereka pikul, apa yang mereka angkat dari beban, sangat banyak, sangat besar. Tetapi mereka tidak pernah berkeluh kesah. Satu harapan dan tujuan mereka kepadamu sebagai seorang anak yang masih kecil pada waktu itu, agar kamu besar dan dewasa, sehat wal afiah, berjalan di atas agama istiqamah, menjadi anak yang saleh dan salihah. Beristiqamah, berguna bagi agamanya, bagi negerinya, bagi kedua orang tuanya. Dan mereka berharap engkau adalah hartanya yang paling berharga nantinya bagi mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kadar orang tuamu. Kadar ayahmu dan kadar ibumu. Abukum wa ummukum. Tetapi apakah engkau pernah, wahai anakku, memikirkan mereka? Bagaimana dengan kesehatan mereka? Setelah mereka memikirkan engkau dengan kesehatan kamu, bagaimana? bagaimana makan dan minum mereka setelah mereka bersusah payah, berjuang menjagamu agar engkau tetap kenyang, tetap puas dengan minumanmu, atau kenyang dengan makan dan minummu. Engkau tidak pernah berpikir bagaimana pakaiannya, bagaimana mereka istirahatnya. Sementara mereka memikirkan bagaimana pakaianmu, bagaimana istirahatmu. Engkau tidak pernah berpikir bagaimana mereka dengan beban-beban yang banyak ketika merawatmu, mendidikmu, mentarbiamu. Tetapi mereka telah memikirkanmu ketika kamu dulu tidak mampu dan tidak berdaya. Tetapi itu mereka tidak pernah menuntut. Mereka tidak pernah meminta kepadamu untuk kamu membayar kepada mereka. Sehingga hargai dan hormati mereka. Wahai anak-anakku, kasih sayangnya besar, rahmanya besar terhadap kalian, sampai kalian sekarang menjadi anak yang dewasa. Ya bunayya, qala rahimahullah, innaka fi hadhihi sa'ah allati waffaqani Allah li'an atawalla irsyadaka fiha la tazalu tataqallabu fi ni'mati abika alladhi yuwalika bin nafaqah bima fi wus'ihi wa la yadhunnu 'alayka bima fi taqatihi laula abawaka mastata'ta an tajlisa hadzal majlisa baina tullabil ilmi syarif. Wahai anakku, wahai kalian para penuntut ilmu, sesungguhnya engkau di saat ini yang Allah telah memberikan taufik kepadaku sebagai gurumu agar aku mengambil pembimbinganmu atau agar aku menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap pembimbinganmu, li'an atawalla irsyadaka fiha, la tazal tataqallabu fi ni'mati abika alladhi yuwalika. Kamu terus-menerus tercurahkan dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada bapakmu, kemudian bapakmu pula mencurahkannya kepadamu atau memberikannya kepadamu. La tazal tataqallab fi ni'mati abika, engkau terus menerus mendapatkan curahan dari nikmat dari pemberian bapakmu, alladhi walika bin nafaqah, yang dia bertanggung jawab kepadamu dengan memberikan nafaqah. Bima fi wus'ihi, dengan apa yang dia lapang dari keadaannya. Walayadun, walayadin, dan dia tidak pernah bakhil, pelit, alaika terhadapmu, bima fi taqatihi, dengan apa yang dia mampu dari kemampuan, dia tidak pernah pelit. Laula abawaka, kalau seandainya bukan karena orang tuamu yang telah memberikan nafkah, mencurahkan nafkah kepadamu ba'dallah, setelah Allah memberikan anugerah nafkah, memberikan anugerah rezeki kepada mereka berdua. Laula abawaka, kalau bukan karena orang tuamu ba'dallah, setelah Allah, mastata'ta an tajlisa hadzal majlisa, kamu tentunya tidak akan pernah merasakan untuk duduk di majlis ini, majlis di antara para penuntut ilmu yang mulia, an tajlisa hadzal majlisa baina tullabil ilmi syarif. Tidakkah engkau pernah berpikir, wahai anakku, bahwa ketika sekarang engkau berada di hadapan gurumu, engkau bersama para penuntut ilmu, itu semua tidak lepas dan tidak luput daripada usaha dan juhud orang tuamu. Tidak lantas kemudian engkau ada hadir di tengah-tengah mereka atau di tempat belajar ini. Tetapi dengan proses yang Allah inginkan, kemudian setelah itu, fadlu abika, keutamaan dari kedua orang tuamu, ba'dallah, setelah Allah memberikan curahan rezeki, nikmat kepada mereka berdua, dan Allah tetapkan mereka sebagai orang tua yang peduli dan saleh kepada anaknya, maka dengan segala kemampuan mereka, segala kelapangan mereka, mereka pun menempatkanmu yang mereka berharap engkau berhasil di tempat ini. Mereka pun mengeluarkan pembiayaan yang tidak sedikit. Di samping dengan melengkapi kebutuhan-kebutuhanmu, tidak ada yang bakhil dan tidak ada yang pelit di sisi mereka. Selama mereka mampu, selama mereka bisa untuk memberikan apa yang mereka bisa berikan kepadamu dalam kebaikanmu, mereka keluarkan dan mereka kerahkan. Mereka tidak pernah meminta kepadamu agar engkau membayar dan menebus itu semua. Jangan ada dalam pandanganmu mereka orang yang pelit. Jangan ada dalam pandanganmu mereka orang yang bakhil. Jangan ada dalam pandanganmu mereka orang yang tidak perhatian padamu. Demi Allah, wahai anakku, engkau salah dalam memandang. Engkau salah dalam memandang mereka. Tapi mereka adalah orang tuamu yang dengan sepenuh kemampuan mereka, mereka memperjuangkanmu agar engkau benar-benar menjadi orang yang berhasil, dengan catatan kamu menjadi anak yang saleh, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berpegang dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang diinginkan oleh mereka. Jangan lantas mungkin satu waktu kalian tidak mendapatkan pemberian, kalian tidak mendapatkan kecukupan, lantas adanya tuduhan kepada mereka berdua, sungguh tidak seperti ini, wahai anakku, akhlak seorang yang beragama terhadap kedua orang tuanya, secara khusus kepada bapaknya. Tidakkah engkau sadari bahwa rezeki itu dari Allah, Allah yang mengaturnya. Mereka tidak berkemampuan dan tidak berdaya dengan rezeki mereka kecuali apa yang Allah tetapkan kepada mereka. Mereka sudah berusaha dan berupaya, sehingga suatu waktu mungkin Allah tidak memberikan kelapangan bagi mereka. Di banyak kelapangan-kelapangan yang Allah berikan kepada mereka, maka demikianlah engkau seharusnya mengerti ketika kamu belajar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sisi yang lain, ketika mereka tidak memberikan kepadamu, di sana ada bentuk pertimbangan-pertimbangan dari mereka. Karena mereka lebih paham sisi maslahat dan manfaat bagimu dengan mudarat yang bakal menimpamu dengan akal yang mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan pengalaman hidup yang lebih daripada engkau sebelumnya. Sehingga jangan memvonis dan menghukumi mereka. Duhai anakku, para penuntut ilmu, kasihi kedua orang tuamu. Siapa yang mengasihi hamba Allah, terlebih lagi itu adalah kedua orang tuanya, Allah merahmatinya, Allah mengasihinya. Ya bunayya, kullu insanin yuhibbu ayyakuna rafi'al qadar wa azimil jah mahbuban indallah wa indan nas wa yatamanna ayyakuna maqamuhu fauqa kulli maqam. Wahai anakku, para penuntut ilmu agama, setiap orang, setiap manusia senang, yuhib ayyakuna rafi'al qadar, senang kalau dia berposisi dengan posisi yang kadarnya tinggi di hadapan manusia. Azimul jah, yaitu agung kehormatannya di hadapan manusia. Mahbuban indallah, juga dia berharap dicintai oleh Allah. Wa indan nas, dan demikian pula dicintai oleh manusia. Wa yatamanna an yakuna maqamuhu fawqa kulli maqam, dan dia juga berharap kedudukannya di atas segalanya, fawqa kulli maqam, di atas segalanya, fawqa kulli maqam. Demikianlah tabiat manusia, demikianlah keinginan mereka. Lakinil walid, akan tetapi kalau melihat bagaimana orang tua, bagaimana ayah dan ibu, dengan tabiat manusia secara umum yang telah disebutkan tadi, lakinnal walida, akan tetapi berbeda dengan orang tua. Yuhibbu liwaladihi, bahkan dia menyenangi kepada anaknya atau terhadap anaknya, ayyakuna arfa minhu manzilatan, dia bahkan lebih menyenangi kalau anaknya lebih tinggi kedudukannya atau tempatnya dari dia. Arfa'u minhu manzilatan wa akbar minhu maqaman, lebih besar kedudukannya di hadapan manusia. Wa a'azzu minha jahan, dan lebih mulia kehormatannya di sisi manusia. Fabimadza yajibu an tu'amila may yuqaddimuka ala nafsihi, maka bagaimanakah semestinya engkau bermuamalah dengan orang yang mengedepankan kamu sebagai anaknya, ala nafsihi, terhadap dirinya sendiri. Wa yatamanna laka aktsara mimma yatamanna laha, dan dia bercita-cita, berangan-angan dengan apa yang ada padamu lebih banyak, melebihi dari apa yang dia atau dari apa yang ada padanya. Yatamanna laka aktsar mimma yatamanna laha. Dia bercita-cita dan berangan-angan apa yang ada padamu lebih atau lebih banyak dari apa yang ada padanya. Mimma yatamanna laha. Maka bagaimana sepantasnya kamu bermuamalah dengan orang yang seperti ini? Tentunya jawabannya, karena ini adalah pertanyaan yang tidak perlu dijawab, jelas jawabannya, yaitu kita bermuamalah dengan atau kepada mereka dengan muamalah yang utama, yang mulia. Tidaklah keutamaan kecuali dibalas dengan keutamaan. Dan sangat tercela keutamaan dibalas dengan kejelekan. Suatu yang berarti dan utama dibalas dengan suatu yang berarti pula dan utama pula. Bukan dibalas dengan suatu yang kurang dan bahkan tidak memiliki arti sama sekali. Allahul Musta'an. Ini mungkin beredar di sisi kita dengan perkataan orang tua itu tidak pernah menginginkan dia lebih baik daripada anaknya. Orang tua itu menginginkan anaknya lebih baik dari dirinya. Demikianlah perkataan yang beredar di sisi kita semua. Artinya tidak ada orang tua yang dia menginginkan dia yang lebih baik. Dia yang lebih sempurna. Tidak. Tetapi dia bahkan menginginkan anaknya lah yang lebih baik, lebih sempurna darinya. Lebih memiliki kadar dan kedudukan sehingga dihormati, dihargai oleh manusia daripada dia sebagai orang tua atau dari dirinya. Lantas apa yang kurang dari orang tua kita? Harta mereka telah berikan dan keluarkan. Perhatian mereka telah curahkan. Pengorbanan bahkan jiwa yang sebagaimana telah kita sebutkan. Mereka pertaruhkan untuk sang anaknya. Kemudian dia berharap anaknya menjadi orang yang lebih baik darinya. Maka ya subhanallah. Sebagai seorang anak tentunya peka dan peduli dengan orang tuanya. Dia berhadapan dengan, kalau boleh kita katakan, manusia yang amat pantas untuk kita sangat perhatikan, sangat perhatian kepadanya, yaitu orang tua kita. Dengan anaknya, dia tidak memperhitungkan apa-apa untuk dirinya. Inilah orang tuamu. Inilah kadar mereka sebagai orang tuamu. Inilah maqam mereka sebagai orang tuamu. Maka wahai anakku, berbaktilah kepada keduanya. Wabil walidaini ihsana, dan hanya kepada kedua orang tuamu kalian berbuat ihsan, atau kepada kedua orang tuamu lah sepantasnya kalian berbuat ihsan, karena ihsan yang telah mereka berikan sebelumnya kepadamu telah kamu rasakan. Tidak ada orang tua mengatakan, jadilah engkau anak yang celaka, jadilah engkau anak yang durhaka, jadilah engkau anak yang tidak memiliki kebaikan. Tidak ada orang tua demikian. Tetapi sebagai orang tua, dia pasti mendoakan dengan doa yang baik buat anaknya. Dan dia pasti meminta kepada Allah dengan permintaan yang amat baik agar engkau menjadi manusia yang baik. Dan dia pasti berharap engkau berhasil dan engkau mendapatkan kedudukan yang lebih baik dari mereka. Ya bunayya ihdhar kullal hadar an tughdiba abaka aw tughdiba ummaka inna ghadaballahu makrunun bighadabil walidaini wa man ghadiballahu alaihi faqad khasirad dunya wal akhirah. Wahai anakku para penuntut ilmu, berwaspadalah, jagalah dirimu dengan sepenuh penjagaan. Antughdiba abaka, dengan engkau membuat murka bapakmu dan atau engkau membuat murka ibumu, engkau membuat marah mereka, engkau membuat kesal mereka. Inna ghadaballah, karena sesungguhnya kemurkaan Allah kepada hambanya makrun, digandengkan dengan kemurkaan kedua orang tuanya. Siapa yang Allah murka padanya, man ghadiballahu alaihi, maka tentunya dia adalah orang yang merugi dengan kerugian dunia dan akhirat. Faqad khasirat dunia wal akhirah. Karena itulah disebutkan dalam riwayat yang sahih pula, ragima anfu imri'in, celaka bagi mereka yang mendapatkan kedua orang tuanya, tapi dia tidak mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya subhanallah. Celaka mereka yang mendapatkan kedua orang tua, tapi dia tidak mendapatkan surga. Artinya dia bahkan mendapatkan azab dari Allah. Dia mendapatkan kemurkaan Allah, karena dia sering membuat kesal, membuat marah, membuat benci bapak ibunya kepadanya. Maka orang yang seperti ini dimurkai oleh Allah. Dan dia mendapatkan kecelakaan, kejelekan. Tidak hanya di akhirat, tetapi akan disegerakan oleh Allah di dunia. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Maka itu, hendaknya kita segera untuk membenahi diri kita berkaitan dengan kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik. Ini yang bisa kita ambil pada pertemuan kita di siang hari ini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang nanti. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.